Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Jadi kita merujuk singkat kembali apa yang telah kita pelajari, melihat titik-titik perbedaan yang ada di antara tawabi yang telah kita pelajari, sebatas yang kita pelajari di kitab ini, ya. Pada hukum na'at, kita mempelajari bahwa na'at itu yatba'u man'utahu, mengikuti man'utnya dalam hal apa? Salah satu dari sisi-sisi i'rab, dalam hal rafa'nya, nasabnya, khafnya, dan salah satu dari sisi ta'rif atau tankir. Naam. Sementara taukid yang terakhir kita pelajari, nah, taukid itu mengikuti al-mu'akkad, yakni tabaan tentunya kita pelajari yang dimaksud adalah taukid apa? Maknawi. Karena kalau taukid lafzi itu lafaz itu sendiri yang diulang. Taukid maknawi mengikuti dalam hal salah satu dari tiga sisi i'rab, raf, nasb, khaf, itu sama. Kemudian yang kedua hanya mengikuti dalam hal ta'rifnya. Ya, dan itu mazhab Basriyin. Artinya ada khilaf, tapi ini mazhab Basriyin. Biasanya mazhab Basriyin itu lebih kuat daripada mazhab Kufiyin. Naam. Kenapa, apa rahasianya, kenapa demikian? Naam, dikarenakan ya, karena lafaz-lafaz taukid semuanya apa? Ma'rifah, itu sebabnya. Karena lafaz-lafaz taukid ya, semuanya ma'rifah. Nah, kenapa? Karena na'am diidofahkan kepada domir yang mutabik dengan al-mu'akkad. Nah, jadi tidak ada nakirahnya. Nah, kemudian pada atfun nasqi, nah, atfun nasqi itu mengikuti ya al-ma'tuf, mengikuti ayat ba'ul ma'tuf alaihi fi al-i'rab, itu jelas ya, fil i'rab yang meliputi rafa', nasab, khaf, dan bahkan jazm. Baik. Nah, pada an-na'at, ya, pada an-na'at tidak disebutkan bahwa an-na'atu yatba'u man'utahu fi tadhkirihi wa ta'nifihi, iya kan? Tidak disebutkan bahwa na'at mengikuti man'utnya dalam hal apa? Mudzakkarnya atau mu'annatsnya. Nah, kenapa demikian? Karena na'am ada rincian. Naam. Masih ingat na'at terbagi berapa? Terbagi dua. Na'atul haqiqi dan na'atul as-sababi. Naam. Karena ada taksim na'atul haqiqi dan na'atul sababi. Sementara pelajaran kita ini masih pembuka. Karena dibuat untuk al-mubtadi, pemula. Naam. Itu ada rinciannya di sana, nanti dipelajari pada pelajaran mutammimah. Nah. Jadi tidak disinggung di sini. Kenapa? Karena ada rincian nanti terkait dengan na'at. Apakah mengikuti man'ud dalam hal tadhkir dan ta'nif? Nah, mudzakkar dan mu'annatsnya, maka itu ada rinciannya. Nah. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian berikutnya yang juga perlu untuk diperhatikan dan diingat dengan baik perbedaan na'at dengan aful bayan. Karena kedua perkara ini, ya, harus bisa dibedakan. Nah, membedakannya dilihat pada ta'rifnya. Nah, kalian perhatikan pada definisi aful bayan. Lihat pada definisi aful bayan. Waktu itu sudah ana tekankan, tapi kembali lagi diulangi agar benar-benar mantap, ya. Yaitu disebutkan at-tabi'ul jamid. Iya kan? At-tabi'ul al-jamid. Artinya apa? Aful bayan itu isim jamid. Isim jamid itu berarti bukan mustaq. Nah, bukan mustaq. Nah, seperti dicontohkan di sini. Naam, ja'a Zaidun abuk. Ja'a Zaidun abuk. Hadha khatamun hadidun. Nah, hadid, abu. Itu kan isim jamid, bukan mustaq. Nah, beda dengan na'at. Na'at itu, ya, dia harus isim mustaq. Nah, harus mustaq. Isim mustaq itu seperti apa? Isim fa'il. Isim fa'il, isim maf'ul, dan semisalnya. Nah, nanti pendalamannya itu dipelajari di mutamimah nanti. Ya, dari sekarang diingat itu. Nah, jadi dia isim mustaq atau ditakwil dengan mustaq. Nah, yang bisa ditakwil dengan mustaq. Makanya pada contoh yang kita lewati di sini kan diangkat isim fa'il, ya. Ja'a Zaidun al-Fadilu. Nah, ja'a Zaidun al-Fadilu abu. Nah, kalau isim maf'ul misalkan ja'a Zaidun al-madrubu gulamuhu misalkan. Iya. Ja'a Zaidun al-madrubu gulamuhu. Naam. Nah, jadi misalkan hadha khatamun hadidun. Hadidun jangan di'rab sebagai na'at, karena dia isim jamid. Nah, i'rabnya sebagai apa? Afu bayan. Kalau hadha khatamun maksurun, maksurun apa? Na'at, karena isimnya mustaq, isim maf'ul. Bisa dipahami, ya? Nah, dasar-dasarnya dulu. Nah, nanti lengkapnya di pelajaran berikutnya di mutamimah. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjut badal, ya. Al-badalu. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, idza ubdila ismun min ismin, idza ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'au fi jami'i irabih. Jika apabila ubdila diganti ismun min ismin ismin, satu isim dengan isim, satu isim diganti dengan isim, atau fi'il diganti dengan fi'il, ya, tabi'u fi jami'i irabihi, maka penggantinya itu, badalnya, mengikuti yang diganti, ya, al-mubdal minhu, yang diganti itu. Nah, jadi penggantinya badal yang diganti al-mubdal min. Jadi tabi'ahu yakni al-badal mengikuti al-mubdal min yang digantikannya fi jami' i'rabihi, pada seluruh i'rabnya. Aqulu al-badalu fil lughah al-'iwadu min asy-syai'i. Al-'iwadu min asy-syai'i. Badal dari segi mana bahasa adalah 'iwad, pengganti dari sesuatu. Taqul istabdaltu kada min kada. Aku mengganti ya ini dengan itu. Wa abdaltu kada min kada, aku mengganti ini dengan itu. Naam. Turidu annaka ista'attahu minhu. Turidu annaka ista'attahu minhu. Turidu, kamu inginkan dengan kalimat itu, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, ista'attahu minhu, ista'attahu minhu, engkau menggantinya dengan yang lain. Nah, fi tanzili qawlahu ta'ala asa rabbuna an yubdilana khairan minha dalam Al-Qur'an yang turun, yaitu ayat firman Allah Ta'ala, asa rabbuna, semoga Rabb kami, an yubdilana, menggantikan buat kami, khairan minha, yang lebih baik darinya. Naam. Al-Qalam hati yubdilana. Naam. Ayu awidana. Ay an yubdilana, maknanya an yu'awidana, menggantikan buat kami. Naam. Tayyib, jadi al-badal al-iwad minas syai'. Ya, pengganti. Nah, pengganti singkat dalam bahasa kita ya. Nah, pengganti dari sesuatu yang digantikan. Nah, wastilahan. Maknanya dari segi makna istilah, huwa attabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi. Ya, perhatikan dengan baik terutama makna istilahnya ya. At-tabi'u al-maqsudu. At-tabi' yang mengikuti, al-maqsudu bil-hukmi, yang dituju dengan hukum. Al-maqsudu bil-hukmi, yang dituju dengan suatu hukum. Jadi tabi' badal itu sendiri sebenarnya yang ya dimaksudkan dengan hukum itu. Dia yang dituju dengan hukum itu. Baik, bila wasitatin, tanpa perantara, bainahu, antara badal itu, wa baina matbu'i, antara tabi' badal itu, wa baina matbu'i, dan yang diikutinya, yakni al-mubdal minhu, yang digantikannya. Jadi ingat, al-maqsudu bil hukmi, dia yang dituju dengan hukum itu. Ya, kemudian tanpa apa? Tanpa wasitah, tanpa perantara antara at-tabi wal matbu, antara al-badal wal mudbal wal mubdal minhu, tidak ada perantara antara pengganti dan yang digantikannya. Faqauluhum at-tabi'u, maka ucapan ahli nahwu mengatakan at-tabi'u jinsun yashmalu jami'at tawabi'. Sebatas definisi ini, at-tabi'u ini adalah jenis yashmalu, yang meliputi jami'at tawabi'i, mengikuti seluruh tawabi'. Ya, meliputi, jadi kata tabi' itu masuk di dalamnya ya na'at, masuk di dalamnya af, masuk di dalamnya tauhid, karena semua itu tawabi', jadi masih jenis tawabi' kalau ini. Nah, paham? Masih umum. Kemudian waqauluhum, dan ucapan mereka mengatakan al-maqsudu bil hukmi, di sini mulai ada pembatasan. Sudah mulai ada pembatasan yang membedakannya dengan tawabi' yang lain, yaitu al-maqsudu bil hukmi, yang dituju dengan hukum itu, mukhrijun, ya, makna ini, batasan ini, mukhrijun, mengeluarkan, linna'ati wa athfil bayani wa athfil bayani wa tawqidi, ini mengeluarkan na'at, mengeluarkan athfu bayan, dan mengeluarkan tawqid. Tiga tawabi' ini keluar, ya, dan tidak masuk dalam definisi ini dengan kalimat al-maqsudu bil-hukmi. Li'aish, li'annaha, karena sesungguhnya an-na'at, al-fubayan, tawqid, semuanya mukammilatun lil-maqsudu bil-hukmi, berfungsi sebagai mukammilat, sebagai pelengkap lil maqsud bil hukmi, untuk yang dituju dengan hukum itu. Jadi na'at, aful bayan, taukid hanya pelengkap, melengkapi yang dituju dengan hukum itu. Naam, wa laysat maqsudatan, dan bukan, ya, bukan mereka yang dituju dengan, bukan, ya, bukan na'at, bukan atful bayan, bukan taukid yang dituju dengan hukum itu, bukan. Jadi ada yang dituju dengan hukum yang merupakan umdah, pokok kalimat, kemudian butuh pelengkap, yaitu diberi pelengkapnya adalah na'at, atful bayan, taukid. Nah, fahami? Jadi na'at, atful bayan, taukid itu bukan sesuatu yang dituju, bukan sesuatu yang dituju dengan hukum. Nah, ada pokok kalimat itu yang dituju dengan hukum, kemudian na'at, atful bayan, taukid hanya mukammilat, hanya pelengkapnya. Sedangkan badal memang dia yang dituju dengan hukum itu. Jelas? Fa idza qulta masalan, apabila Anda mengatakan, misalkan, ja'a zaidunil fadilu. Al-fadilu, lihat, ini isim mustaq, berarti apa ini? Contoh, na'at ya. Na'at. Na'at hakiki. Kana al-maqsudu bil hukmi wa huwa al-maji'u, wa huwa al-maji'u fi hadha al-mithali huwa al-matbu'u wa huwa Zaidun. Adalah pada contoh ini al-maqsudu bil hukmi, yang dituju dengan hukum, wa huwa al-maji'u, hukum yang dimaksud adalah hukum al-maji', kedatangan. Jadi hukum yang ada dalam kalimat ja'a Zaidun, Zaidunil Fadil, hukum yang ada di sini apa? Hukum kedatangan, al-maji. Nah, hukum ini yaitu kedatangan, ya, yang dituju dengan hukum ini, yang dituju dengan kedatangan. Lihat dalam misal contoh ini, huwal matbu'u wa huwa Zaidun, adalah yang diikuti yaitu Zaid. Nah, Zaid yang merupakan, ya, inti dari kalimat ini, ja'a Zaidun, dia fa'il, dan al-maji, makna yang datang, yang ada pada ja'a itu tertuju kepada Zaid. Wa tabi'u wa huwa al-fadilu, dan tabi'nya, pengikutnya itu al-fadilu, innama dhukira, hanyalah semata disebutkan tawdihan, ya, penjelasan li Zaidun la ghair. La ghairu, tidak ada yang lain selain itu. Nah, wa mithluhu al-bayanu wa at-tawkidu. Semisal dengan itu, al-bayan wa at-tawkid. Nah, al-bayan wa at-tawkid. Contoh misalkan aful bayan apa? Hadha khatamun hadidun. Nah, pokok kalimat itu intinya dalam mubtada khobar. Hadha atau contoh yang pertama, ja'a Zaidun apa? Abu. Nah, apa contoh di sana aful bayan dia dicontohkan di kita? Nah, kita ambil aja itu. Ja'a Zaidun abuka. Nah, kita lihat ya. Ja'a Zaidun abuka. Nah, jadi hukum al-maji, makna yang ada pada ja'a itu tertuju kepada siapa? Kepada Zaid. Nah, dan itu umdah, itu pokok kalimatnya. Nah, kemudian diberi ahuk. Nah, Coba, tapi di sini lihat ya. Bi khilafil badal fa innahu wal maqsudu bil hukmi dunal mubdal minhu fa idza qulta mathalan jaa zaidun akhuka kana al badalu wa huwa akhuka wal maqsud bil hukmi wa huwa al maji wal mubdal minhu wa huwa zaid innama dhukira tawti'atan wa tamhidan li dhikril akh li anna dhikral maqsud li anna لأن ذكر المقصود بالحكم بعد التوطئة بعد التوطئة له يدل على توكيد الحكم وتكريره. Nah, kita ikuti dulu ini. Jadi contoh, begitu pula umithlu al-bayan wa tawqid. Begitu pula halnya atful bayan dan tawqid. Nah, yakni bukan al-maqsudu bil hukm. Bi khilafil badal. Perbedaannya dengan badal. Fa innahu huwa al-maqsudu bil hukmi, karena sesungguhnya badal itu dialah yang dituju dengan hukum itu. Dunal mubdal minhu, tanpa al mubdal minhu, tanpa yang digantikannya. Yang digantikannya bukan yang dituju dengan hukum itu. Fa idza qulta, maka jika engkau mengatakan masalan, contohnya jaa zaidun akhuk. Jaa zaidun akhuk, ya. Jaa zaidun fi'il fa'il. Kemudian akhuk di sini badal. Akhu mudhaf al kasb mudhaf ilaih. Kana al badalu wa huwa akhuk, adalah badalnya yaitu akhuk. Huwa al maqsud bil hukmi, dialah yang dituju dengan hukum. Wa huwa al maji, yaitu al maji. Wal mubdal minhu, dan yang digantikannya yaitu zaid. Innama dzukira tawti'atan wa tamhidan li dzikril akh, hanyalah semata disebutkan sebagai dasar pijakan pendahuluan, ya. Tawti'an sebagai dasar pijakan, wa tamhidan dan pendahuluan, li dzikril akh, untuk penyebutan al akh. Li anna dzikral maqsudi bil hukmi, karena sesungguhnya penyebutan sesuatu yang dituju dengan suatu hukum atau dengan hukum itu, ba'da tawti'ati, setelah, ya, pendahuluan, ya, yang menjadi pijakannya, lahu, ya, ba'da tawti'ati lahu, setelah penyebutan pendahuluan untuk pijakannya, yadullu ala ta'kidil hukmi wa takririhi, yadullu menunjukkan ala, atas ta'kidil hukmi, kuatnya hukum itu, wa takririhi, dan tetapnya kokohnya hukum itu. Wa qawluhum bila wasitatin, dan perkataan mereka bila wasitatin, tanpa wasitah, tanpa perantara. Mukhrijun li adfin nasafi, ini mengeluarkan adfun nasaf, ya. Nahu ja'a zaidun, bal amrun, ja'a zaidun fi'il dan fa'il, bal, ya, harfu madha, afin, Naam, amrun ma'tufun ala Zaid biwasitati madza? Bal fa inna amrun, karena sesungguhnya amrun wa in kana maqsudan bil hukmi, meskipun dituju dengan hukum itu, illa hanya saja annahu biwasitati harfil athfi wa huwa bal, hanya saja sesungguhnya itu dengan perantaraan huruf ataf wa huwa bal, sehingga beda. Nah, نعم انواع البدل macam-macam badal. Qala wa huwa al arba'ati aqsam, badal terbagi menjadi 4 macam. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya ada yang mengi'rab contoh yang lewat ya, asa rabbuna an ayyubdilana khairan minha ya, ada yang mengi'rab itu nanti. Nah, siapkan. Anwa'ul badal, qal Ibn Majrum rahimahullah, wa huwa ala arba'ati aqsam, badal terbagi menjadi 4 macam. Badalus syai'i minas syai', wa badalul ba'd minal kull, wa badalul ihtimal, wa badalul ihtimal, wa badalul ghalab, wa badalul ghalab. Naam. Jadi 4, badalus syai'i minas syai'i, badalul ba'd minal kull, badalul ihtimali, badalul ghalabi. Nahu qawlik qama zaidun akhuka wa akaltu ar-ragifa thuluthah wa nafa'ani zaidun ilmuhu wa ra'aytu zaidan al-farasa aradta an taqula al-farasa faghalitta fa'abdalta zaidan minh. Untuk contoh yang terakhir yaitu wa ra'aytu zaidan al-farasa, wa ra'aytu zaidan al-farasa aradta an taqula al-farasa, engkau bermaksud untuk mengatakan al-faras. Faghalit, faghalitta, lantas engkau salah ya, yaitu keceplos mengatakan ra'aitu zaidan padahal ingin mengatakan al-farasa, sebenarnya ingin mengatakan ra'aitu al-farasa tapi keceplos mengatakan ra'aitu zaidan. Faghalit fa abdalta zaidan minhu, maka engkau pun menggantikan ya zaidan dari kata yakni faghalitta fa abdalta zaidan minhu, faghalit ya lantas anda salah, fa abdalta zaidan minhu, dan dengan menggantikan kata zaid dari kata al-faras mengatakan ra'aitu zaidan, maunya bilang apa? Ra'aitul fa al-faras, keceplos diganti dengan zaid. Wa ra'aitu zaidan al-farasa fa abdalta zaidan minhu. Aqulu yanqasimul badal ila arba'ati aqsam. Naam, al-awwal badalus syai'i minas syai'i wa yuqalu lah badalul kulli minal kulli wa badalul mutabiqi. Wal badalul mutabiqu. Naam, perhatikan nama-namanya. Badalul kulli min badalus syai'i minas syai'. Ya, pengganti sesuatu dari sesuatu yang lain. Badalul kulli minal kull. Al-kull menunjukkan apa? Seluruhnya. Pengganti ya, seluruhnya dari seluruhnya. Wal badalul mutabiqu, pengganti yang mutabiq, yang sesuai. Yang sesuai ya secara utuh. Nah. Wa dhabituhu, kriterianya an yakuna al-badalu aynal mubdali minhu, an yakuna al-badalu aynal mubdali minhu, badalnya ya adalah al-mubdal minhu itu sendiri, badalnya adalah al-mubdal itu sendiri. Nah, jadi utuh. Nah, persis sesuai. Jadi badal kul min al-kul, badal syai' min al-syai', badal kul min al-kul, badal mutabiq. Nahu qama zaidun akhuka. Nah, qama zaidun akhuka. Naam. Qama zaidun fi'il dan fa'il, ya. Qama zaidun adalah fi'il dan fa'il singkatnya. Kemudian akhuk ini yang sedang dibahas. Fa akhuka badalun min zaidun. Badalu kullin min kullin. Badalu kullin min kullin. Ya. Badalu syai min asyai. Apalagi namanya? Badal al-mutabiq. Lianna al-murada bil-badal. Wahuwa akhuka nafsul mubdali minhu. Karena sesungguhnya dimaksud dengan badal itu, yaitu akhuk, adalah nafsul mubdal minhu, adalah yang diganti itu sendiri. Dirinya sendiri secara utuh, keseluruhan. Wahuwa Zaid, yaitu Zaid. Nah, telah berdiri Zaid, saudaramu. Siapa saudaramu? Zaid. Siapa Zaid itu? Saudaramu. Hah? Nah, jadi diganti dengan dirinya sendiri sebenarnya. Nah, baik. Ya, akhu mudhaf jadi badal min zaid, badal kul min kul, kemudian dia mudhaf wal kaf mudhaf ilaih. Nah. Wa mithaluhu min at-tanzili qawluhu ta'ala ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim. Ihdina siratal mustaqim. Sirat alladhina an'amta alaihim. Lihat as-sirata, ya, mansub al-mustaqim, mansub al-mustaqimah di sini kita i'rab sedikit aja, nanti ada berikutnya akan ada yang mengi'rab lengkap, ya. As-sirata di sini, ya, dia mansub. Al-mustaqimah kenapa mansub juga seperti sirata? Karena sebagai na'at. Nah, karena al-mustaqimah isim mustaq, ya. Kemudian sirata berikutnya, siratal ladina. Sirata berikutnya kenapa sirata mansub? Ya, karena badal. Nah. Ya, fa siratal ladina badalun min siratal mustaqimah. Badal dari as-siratul mustaqimah. Badalu kullin min kull. Badalu syai' min. Badal syai' min syai'. Badal mutabik. Badal mutabik. Naam. Lianna al-murada. Karena sesungguhnya dimaksud dengan bi-siratul ladhina na'amta alaihim. Nafsu as-siratul mustaqimah. Yang dimaksud dengan siratul ladhina na'amta alaihim, jalannya orang yang telah kuberi nikmat atas mereka, adalah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu sendiri. Nah. Nah, ini juga disiapkan i'rabnya, ya. Jadi sudah ada dua tuh. Nah. Atsani yang kedua, badalul ba'dhi minal kull. Apa makna al-ba'd? Ba'd artinya sebagian. Jadi pengganti al-ba'd Naam. Minal kull. Naam. Jadi penggantinya sebagian dari yang digantikan, bukan utuh, bukan syai', nasya', bukan kul, min kul. Wadabituhu, kriterianya yakun al-badalu juz'an minal mubdali minhu. Kriterianya, badal itu merupakan juz, bagian minal mubdal minhu, dari yang digantikannya. Sawa'un kana dhalikal juz'u qalilan. Sama saja, ya, bagian itu, bagian yang menggantikan itu, yang merupakan badalnya, qalilan, lebih sedikit, bin nisbati ilal baqi, ya, dibandingkan, bin nisbati, yakni dibandingkan, prosentasenya, ya, prosentase juz penggantinya itu lebih sedikit, ya, dibandingkan ilal baqi minal mubdalin, dibandingkan bagian yang tersisa dari yang digantikannya. Au musawiyan lahu, atau seimbang, sama dengannya, persentasenya sama. Ya, au aktsara minhu, atau bahkan persentasenya lebih besar. Nah, boleh jadi juznya itu kurang dari 50%, boleh jadi juznya itu persis 50% sehingga sama persis dengan yang tersisa, atau bahkan lebih dari 50%. Nah, nahu akaltu ragifa thuluthahu. Nah, aku telah makan roti itu thuluthahu. Ini persentasenya lebih kecil, ya, sepertiga. Ya, sepertiganya, berarti yang disisakan masih lebih banyak. Au nisfahu, atau setengahnya. Nah, ini musawiyan lahu itu. Au thuluthaihi, aku telah memakan 2/3, tersisa 1/3, berarti badal juznya, ya, juznya lebih besar daripada yang tersisa. Naam. Akaltu fi'il dan fa'il, ya. Hah? Akaltu rogifa ini sudah mudah bagi kalian. Naam. Akaltu rogifa. Hah? Akaltu, ada akal, ada fi'il dan fa'il, ya. Akal adalah fi'ilnya. Naam. Mabniun ala madha? Ala sukun. Limadha? Tasarih bi dhamir raf'in mutaharrik. Wa ta fa'il ar-ragifa mansubun. Mansubun fi ta'iyyah. Kemudian thuluthahu, fa thuluthahu badalun minar ragifa. Nah, badalu ba'din min kullin. Tayyib, li'anna thulutha al-ma'kula, karena sepertiga yang dimakan itu minar rogifi, dari roti itu, juz'un, adalah bagian min hadar rogif, dari roti ini. Nah, wa mithluhu nisfahu wa thuluthaihi, begitu pula i'rab nisfahu wa thuluthaihi. Wa thuluthul ma'kulu minar rogifi, ya, untuk contoh yang pertama, sepertiga yang dimakan dari roti itu, aqallu, lebih sedikit persentasenya, minal baqi, dari yang tersisa, wa huwa thuluthan, yaitu 2/3. Wa nisfu musawin lin nisfil baqi, setengah yang dimakan itu sama persis dengan setengah yang disisakan. Wa thuluthani aktsaru min thuluthil baqi, dan 2/3 yang dimakan untuk contoh yang terakhir, ya, itu lebih besar daripada sepertiga yang disisakan. Wa mithaluhu minal kitabil mubini. Contohnya dari Al-Kitabul Mubin, qaulul haqqi jalla wa ala, firman Allah yang maha benar, jalla wa ala, qumil laila illa qalila nisfahu. Lihat, ini nanti di i'rab, jadi sudah 3 yang akan di i'rab, ya. Hah? Nah, sudah 3 ayat yang mau di i'rab. Nah, siapkan. Kita ambil syahidnya di sini, lihat. Yaitu nisfahu. Lihat qalilan di sini mansub, nisfahu, nisfa juga mansub, mithlu karena badalnya. Fa nisfahu badalun minal laila badalu ba'din min kull, li'anna nisfal laili juz'un minal lail. Naam, qumil laila apa artinya? Qumi, ah, berdirilah, melaksanakan sholat malam, laila. Nah, bisa difaham di i'rabnya ya. Nah, berdirilah engkau mengerjakan sholat di malam hari. Nah, di malam hari. Illa qalilan, kecuali sedikit. Nah, kemudian ada badal dari al-laila, malam itu ya, nisfahu, setengahnya. Yani qiyamul laila setengahnya, setengah malam. Berarti nisfahu ini badal dari al-laila. Setengahnya berarti musawin ini ya. Sama ya. Yang disisakan setengah malam. Nah. Awin kusminhu qalila. Nampi aja tanah ayatnya. Nah, wa ilahuna aktafi barakallahu fikum. Disiapkan i'rab 3 ayat. Ya, semuanya menyiapkan. Nah, terutama yang belum mengi'rab. Itu asa rabbuna an yubdilana khairan minha. Ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan ayat qumil laila illa qalilan nisfahu. Barakallahu fikum. Tafadhal. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamu alaikum.